Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Sebelum kita melanjutkan membaca kitab Qathful Jana al-Mustatab, satu hal yang perlu untuk ditanbihkan terkait dengan permasalahan tarbiyah, bahwa bagian dari tarbiyatul aulad adalah mengingatkan atau menegur anak-anak kita jika mereka terjatuh ke dalam sebuah pelanggaran, meskipun mereka anak-anak. Jadi keberadaan mereka sebagai anak-anak yang belum terkena beban taklif tidaklah menghalangi untuk kekeliruan atau kesalahan yang ada pada mereka ditegur. Karena sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jika alasan bahwa mereka belum terkena beban syariat kemudian dibiarkan mereka terjatuh ke dalam hal-hal yang melanggar, maka akan terjadi kerusakan yang besar, baik secara khusus terkait dengan anak itu sendiri, karena mereka ya akan terus terbiasa dalam pelanggaran syariat, ya. Dan ini akan apa yang disilahkan dengan mengakar ya pada anak tersebut, sehingga ketika sampai pada usia balig yang semestinya dia sudah terbiasa menjauhi hal-hal yang dilarang di dalam syariat, ini akan menyulitkannya. Baik. Nah, di antara hal yang perlu untuk diingatkan pada kesempatan ini, bermunculan pada sebagian anak-anak kita, ya, menurut apa yang dilaporkan dari para mudarrisin di bagian al-aulad, kebiasaan sebagian mereka bersiul, ya, siul, singsut. Sing saut, ya. Atau bahasa Arabnya sofir, ya. Baik. Di mana hal yang demikian, perkara yang diingatkan oleh para ulama dalam fatwa mereka, di antaranya dalam fatwa Al-Lajnah Daimah pada jilid 26 halaman 390. Nah, Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah pada fatwanya mereka menyatakan as-safir la yajuz. Ya, bersiul ini perkara yang tidak boleh. Wa yusamma fil lughati al-muka. Dan perbuatan ini di dalam bahasa Arab dinamakan al-muka. Kata mereka, para ulama yang tergabung dalam al-lajnah al-da'imah, wa huwa, yani al-muka, as-safir, min khisalil jahiliyah. Ini termasuk dari perangi jahiliyah. Dan apa saja yang dinisbatkan kepada jahiliyah itu perkaranya tercela. Dan wajib bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Karena apa saja yang diistilahkan jahiliyah maknanya bahwa perkara tersebut menyelisih syariat Rasul. Ya, nisbah kepada al-jahl. Yani adamul ilmi ya bisyariah. Kemudian kata mereka para ulama yang tergabung dalam al-lajnah, wa min masawi'il akhlaq, dan bersiul ini termasuk dari akhlak-akhlak yang jelek. Kemudian mereka membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'a wa tasdiya. Dan tidaklah salat mereka, yakni orang-orang musyrikin, di sekitar Baitullah, Ka'bah, kecuali dalam bentuk muka. Muka tadi sudah disebutkan, ini as-safir, bersiul-siul, wa tasdiyah, dan bertepuk tangan. Ya. Secara khusus dalam permasalahan sekarang yang perlu ditambahkan, masalah bersiul, di mana perkara ini, ya, kalau tadi saya sebutkan fatwa dari Al-Lajnah, demikian juga fatwa dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Huda wa Nur. Demikian juga fatwa Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah. Ya. Juga ini sautiyah. Ya, sifatnya rekaman. Baik. Demikian juga Syekh Ibnu Utsaimin ya di dalam Liqa Babil Maftuh. Liqa Babil Maftuh. Ya. Beliau ya dan mereka para ulama yang sebelumnya, para imam ya, umat ini di masa kita ya melarang perbuatan tersebut. Oleh karena itu kepada semua yang memiliki anak ya ataupun para pendidik untuk benar-benar memperhatikan ini, jangan sampai anak-anak kita atau anak-anak didik kita terjatuh ke dalam perkara yang menyelisihi syariat ini. Jangan dipandang bahwa ini sesuatu perkara yang sepele, cuma masalah bersiul saja dibesar-besarkan. Ya, tidak ada perkara yang sepele dalam hal yang menyelisihi syariat. Ya. Baik. Dan ketika kita meremehkan satu perkara pelanggaran sehingga terus membesar, maka urusannya akan semakin sulit. Kebidahan-kebidahan yang terjadi di tengah umat ini berasal dari sesuatu yang kecil awalnya. Ya, bagaimana Khawarij ya menjadi kelompok bid'ah yang berbahaya terhadap umat ini. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut para Khawarij sebagai kilabun nar. Ya. Bermula dari mereka yang berkumpul ya, berzikir jamaah dipimpin oleh seorang mengucapkan sabbihu mi'ah, tasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah. Ternyata justru akhir perkara mereka mereka ya mengarahkan senjata-senjata mereka kepada kaum muslimin. Ini terkait dengan permasalahan Safir. Ya, ini permasalahan bersiul. Kita melanjutkan membaca kitab. Qala al-allamah al-shaykh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah. وأما أهل البدع والأهواء والضلال فإنهم ضلوا في هذا الباب وفي غيره كما مضى معنا عن الجهمية المعطلة والمعتزلة المعطلة والأشعرية المعطلة ومن لف لفهم كذلك كل وقع في تعطيل الله عن صفات كماله ووصفوه بصفات النقص. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, adapun ahlul bid'ah dan ahlul ahwa ya, serta mereka para pengusung kesesatan, maka sungguhnya mereka telah sesat dalam bab ini. Ini bab terkait dengan keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi ghairihi, juga dalam bab yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui, kesesatan beragam. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan kepada kita bagaimana kesesatan demikian banyak. Pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadzulumati ilan nur walladhina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilazzulumat. Al-ayah. Allah adalah wali, pembela, penolong bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari adz-dzulumat, berbagai kegelapan, menunjukkan bahwa namanya kesesatan dengan beragam bentuknya merupakan kegelapan. Ya, karena orang yang masuk di dalamnya tidak mengerti kalau itu adalah kebatilan, itu adalah kesesatan. Ya, berapa banyak di antara manusia tenggelam di dalam kesesatan dan keadaan mereka menyangka di atas amalan yang baik. Ya, oleh karena itu pada awakhir dari surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Nabi, maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling rugi, bukan digambarkan oleh Allah sebagai khasirina a'mala, akhsarina a'mala, yang paling rugi amalan mereka. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang telah sesat usaha mereka di kehidupan dunia. Mereka bukan diam yang menjadikan mereka rugi, berusaha ya, mengeluarkan harta, mencurahkan waktu, mencurahkan tenaga, berusaha. Tetapi ternyata usaha mereka usaha yang sesat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kalau orang melakukan suatu kesesatan dalam keadaan dia sadar itu sesat, ya, masih mudah untuk diarahkan. Tapi seorang menempuh sebuah kesesatan dalam keadaan dia menyangka itu sebagai suatu amalan yang baik, maka ini lebih sulit untuk meluruskannya. Oleh karenanya, ya, diriwayatkan dari Al-Imam Sufyan ibn Sa'id At-Tawri rahimahullah bahwa al-bid'ah, kata beliau, ahabu ilal iblis minal ma'asiyah. bahwa kebidahan itu lebih disayangi, lebih dicintai oleh iblis dibandingkan kemaksiatan. Ya, fa inna al-bid'ata la yutabu 'alaiha wal ma'siyatu yutabu 'alaiha. Atau kama qol. Dikarenakan kebid'ahan pelakunya ya, tidak diharapkan untuk bisa bertaubat darinya. Karena bagaimana mungkin seorang yang melakukan suatu tindakan yang dia anggap baik, kemudian muncul pada dirinya penyesalan, muncul pada dirinya anggapan jelek. Ini perkara yang sangat jauh. Seseorang akan berhenti dari suatu aktivitas, kegiatan, amalan, kalau dia merasa apa yang dia tempuh itu salah. Merasa apa yang dia tempuh itu sesuatu yang jelek. Dia akan terhenti. Akan menyesal. Tetapi ketika seorang memandang apa yang dilakukan itu sesuatu yang baik, maka dia akan terus bersemangat dan bahkan mengajak orang lain untuk masuk di dalamnya. Sementara maksiat, kata beliau rahimahullah, diharapkan pelakunya untuk bisa bertaubat. Karena seorang pelaku maksiat dalam hati kecilnya menyadari dia durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia orang yang hina, yang jelek. Berbeda dengan pelaku kebidahan. Dia menyangka sedang mendekatkan diri kepada Allah. Menyangka dirinya beramal-amalan yang salih. Pada ayat Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Az-zulumat, ya, bentuk jamak. An-nur mufrad menunjukkan bahwa kesesatan itu beragam jenisnya, tidak terbilang, sementara kebenaran itu satu. Oleh karena itu ayat yang semisal ini ya, juga sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang apa yang akan terjadi pada umat ini. Ya, yakni tentang hadis iftirakul ummah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika memberitakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi menyebutkan bahwa semuanya masuk ke dalam neraka dari 73 tersebut kecuali satu. Ya. Kecuali satu. Menunjukkan bahwa kesesatan itu beragam, banyak jenisnya. Sementara kebenaran itu satu. Yakni jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, fa innahum dallu fi hadzal bab wa fi ghairihi kama madha ma'ana. Bahwa mereka telah tersesat dalam bab al-asma wa sifat ini. Dan juga pada bab-bab agama yang lainnya. Sebagaimana telah lalu pembahasan tentang masalah ini. Pembicaraan anil jahmiyah al-mu'abtilah. Tentang kelompok jahmiyah. Yang mereka mengosongkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari seluruh nama dan sifatnya. Wal-mu'tazilah al-mu'abtilah. Demikian pula. Ya, kelompok Mu'tazilah Al-Mu'attilah yang mereka juga mengosongkan Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang Allah tetapkan, yakni mereka menetapkan nama tetapi mereka menolak seluruh sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan atas dirinya, termasuk di dalamnya sifat yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. Kemudian Wal-Ash'ariyah Al-Mu'attilah, demikian juga dengan kelompok yang dinamakan Asy'ariyah. Ya, nisbah kepada Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di mana beliau sendiri Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari telah meninggalkan akidah sesat. Akidah yang diistilahkan akidah Asy'ariyah. Ya, akidah yang diyakini oleh beliau pada fase peralihan dari Mu'tazilah ya menuju ya yakni taubat beliau kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan perlu diketahui bahwa beliau terbawa dalam pemahaman Mu'tazilah dengan sebab tarbiyah. Ya, ini misalnya pengaruh tarbiyah. Tarbiyah dari bapak tirinya. Ya, Abu Ali Al-Jubba'i. Ya. Di mana dia adalah tokoh dari tokoh Mu'tazilah yang berupaya untuk mendidik, ya, disilakan mendidik, ya, mendidik Abu Hasan Al-Ash'ari, sehingga beliau menjadi tokoh Mu'tazilah. Ya, sampai kemudian terjadi muskilah pada diri beliau, sampai terjadi dialog antara beliau dengan bapak tirinya terkait dengan nasib, ya, seorang yang masuk ke dalam neraka. Ya. Sampai kemudian ketika beliau tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, ya, keluar beliau dari mazhab Mu'tazilah, berupaya untuk kembali kepada mazhab salaf. Akan tetapi pada masa peralihan ini, ya, beliau ini memiliki beberapa prinsip yang kemudian dikenal dengan prinsip Asy'ariyah, yang kemudian diikuti oleh sebagian manusia, ya, sementara beliau rahimahullah meninggalkan mazhab sesat ini, yakni mazhab Asy'ariyah tersebut, dan kembali kepada mazhab Ahli Sunnah. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada kitab beliau Al-Qawlul Mufid, syarah kitab Tauhid, ketika menyinggung tentang Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, beliau mengingatkan suatu faidah, faidah yang berharga terkait dengan rujuk kepada Al-Haq, kepada kebenaran. Bahwa kalau sebagian manusia menganggap kalau seorang itu rujuk nanti jatuh kehormatannya, ini tidak benar. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah beliau contohkan, ketika masih dalam mazhab terdahulu, beliau tidak dikenal oleh umat kecuali hanya dalam skup kelompoknya. Tetapi begitu beliau rujuk, dan beliau rujuk sungguh-sungguh, ya, ketika beliau mengetahui bagaimana sesatnya pemahaman Asy'ariyah, ya, yang pernah beliau lewati di hadapan mereka yang mengaku pengikutnya, beliau sebutkan kesesatan akidah tersebut. Ya. Termasuk beliau tulis di dalam kitab beliau Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Beliau secara sarahah, tegas, ya, menyebutkan rujuknya dan menyebutkan sekian banyak kesalahan pada akidah yang pernah beliau lewati tersebut. Kemudian, ya, ternyata dengan kesungguhan rujukan tersebut, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, Allah angkat kedudukannya hingga beliau menjadi salah seorang imam, ya, dari a'immah ahli sunnah wal jamaah. Pelajaran yang sangat penting sekali lagi, bahwa rujuk kepada kebenaran menjadikan seorang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala muliakan orang-orang yang rujuk tersebut di tengah manusia. Tapi sebaliknya, mereka yang bermain-main dengan istilah rujuk, maka semakin terpuruk nasibnya. Ya, iyadzan billah. Asy'ariyah, mereka memiliki prinsip menetapkan sebagian kecil dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan menolak mayoritas dari sifat-sifat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan terhadap dirinya. Ya, mungkin antum yang hadir mengenal ada istilah sifat wajib, ya, sifat yang 13. Itu bersumber dari akidah Asy'ariyah. Dan ini termasuk akidah yang muhdats, akidah yang baru, akidah yang tidak dikenal oleh salafus salih. Ya. Dan seandainya pun, dan sangat disayangkan, akidah ini dipelajari oleh mayoritas kita yang pernah masuk bangku sekolah. Ya, di SD. Di sana dipelajari tentang sifat wujud, kidam, bako, ya, mukhalafatul hawadithi. Kita mungkin membaca di buku-buku pelajaran agama itu, loh, kan itu ada dalilnya. Ya. Perlu diketahui bahwa landasan akidah Asy'ariyah ini adalah akal. Sehingga ketika ditetapkan sifat-sifat yang mereka tetapkan bagi Allah itu pun, itu bersumber dari akal. Ya. Dan ini yang ada pada seluruh ahlul ahwa wal bidah, bahwa mereka menetapkan prinsip terlebih dahulu, baru kemudian cari dalil. Jadi kedudukan dalil di sisi mereka, ahlul ahwa wal bidah, itu hanya sekedar sebagai penghias belaka. Bukan sebagai landasan yang kemudian dijadikan sebagai prinsip. Kemudian, وَمَنْ لَفَ لَفَهُمْ. Demikian juga setiap kelompok yang meniru ya, mereka. Ya, sejalan dengan mereka. كَذَلِكَ كُلٌّ وَقَى فِي تَعْتِيلِ اللَّهِ. Maka semuanya terjatuh ke dalam pengosongan Allah subhanahu wa ta'ala an sifati kamalihi. Dari sifat-sifat kesempurnaannya. Wa wasafuhu bi sifatin naqs. Dan mereka telah mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang kurang. Sifat-sifat yang cacat. Contoh misalnya. Ya. Mereka terjatuh ke dalam penolakan terhadap sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sifat kalam, sifat berbicara. Persamaan Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam kitabnya, wa in ahadu minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Dan ayat-ayat yang lainnya. Hatta Asy'ariyah. Meskipun sepintas lalu mereka mengatakan bahwa Allah berbicara. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Tetapi jika diteliti lebih dalam. Mereka ketika menyebutkan dan mensifati kalamullah dengan sesuatu yang sesungguhnya itu bukan penetapan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Dikenal oleh para ulama, dijelaskan bahwa mereka menggambarkan, yakni Asy'ariyah menggambarkan bahwa kalamullah ya, atau Al-Quran, ya, salah satu dari kalamullah, mereka istilahkan, yakni orang-orang Asy'ariyah istilahkan dengan ibarah ya, an kalamillah. Ibaratun an kalamillah. Ini menurut mereka. Jadi bukan kalamullah, tetapi ibarah. Apa maksud ibarah an kalamillah? Syekh Yasin Al-Adni hafizahullah, beliau pada ta'liq terhadap kitab Syarah Al-Tahawiyah Ibn Abil Izz Al-Hanafi memberikan gambaran bahwa istilah ibarah, ini untuk pemudahan gambaran, ini seperti kalau seseorang ini mengungkapkan apa yang diinginkan oleh seorang yang bisu. Contoh misalnya ya, afan kalau kurang persis ya. Ada seorang yang bisu, mungkin dia dengan tangannya ya. Kira-kira apa maknanya? Dia minta makan, lapar gitu. Ternyata ya, Dindin paham bahasa orang. Karena pura-pura bisu jadi paham. Baik. Nah, ungkapan Mas Dindin bahwa orang bisu itu lapar, minta makan seperti itu. Ya. Sekarang kita tanya, dari mana ya, Mas Dindin bisa memahami itu? Dari isyarat, ya, isyarat. Nah, sekarang apakah orang bisu itu berbicara sehingga Mas Dindin bisa memahami kalau dia minta makan? Jawabannya tidak. Oh, kalau orang bisu berbicara, tidak bisu. Ya, seperti itu. Nah, demikian mereka orang-orang Asy'ariyah di dalam memahami tentang sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Al-Quran itu ibarah an kalamillah. Maknanya bahwa menurut mereka, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara. Tetapi Jibril alaihi salam bisa menangkap isyarat-isyarat ya, yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian diungkapkan oleh siapa? Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu siapa yang berbicara? Jibril. Hakikatnya yang berbicara itu adalah Jibril. Ya. Jadi dengan demikian sadar atau tidak orang-orang Asy'ariyah telah menghina Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggambarkan sifat kalam seperti itu. Mereka menyatakan kalau begitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa berbicara. Bukankah kita tahu bahwa sesuatu yang tidak bisa berbicara itu tidak sempurna? Kalau ada dua orang, yang satu fasih, ya, kalau bicara itu tidak jelas titik komanya, ya. Yang satunya terbata-bata, ya. Yang satunya bisu. Baik. Ya, maka kita katakan terhadap yang tidak bisa berbicara ini cacat. Ya. Jadi ini hakikat yang ada pada orang-orang Asy'ariyah. Jadi meskipun mereka mengatakan bahwa Allah memiliki sifat kalam, tetapi ternyata hakikat dari apa yang mereka tetapkan itu bukanlah seperti yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya, wa ahlul bid'ah laisu sawaa'. Dan ahlul bid'ah, mereka tidaklah pada tingkatan yang sama. Faminhum man tukhrijuhum bid'ahum minal islami. Di antara mereka ada yang kebid'ahannya telah mengeluarkan mereka dari keislaman. Jadi mereka sudah murtad dengan sebab kebid'ahannya. Dicontohkan oleh Syekh kagulatil Jahmiyah. Seperti orang-orang ekstrim dari kalangan Jahmiyah. Alladzina nafau 'anillahi asma'ahu al-husna wa sifatihi al-'ula. Di mana mereka orang-orang Jahmiyah, mereka telah menafikan, meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala nama-namanya yang terbaik, demikian pula sifat-sifatnya yang tertinggi. Wa ulai kadzabul Qur'ana. Dan mereka itu telah mendustakan Al-Qur'an. Wa man وهؤلاء كذبوا القرآن ومن كذب القرآن فقد كفر كفرا يخرج من الملة. Mereka telah mendustakan Al-Quran, dan barang siapa mendustakan Al-Quran maka dia telah kufur dengan kekufuran yang mengeluarkannya dari agama ini. Ini hukum terhadap mereka orang-orang Jahmiyah. Dan mereka orang-orang Jahmiyah, ketika mereka menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang menurut mereka itu sifat yang layak bagi Allah, hakikatnya tidak ada perbedaan ketika mereka mensifati Allah dengan apa yang mereka sifatkan menurut mereka dengan ketika mensifati sesuatu yang tidak ada. Ya. Mereka menyatakan Allah itu, ya, bukan ada, bukan juga tidak ada. Allah itu tidak bersama makhluknya, juga tidak di luar makhluknya. Ya. Demikian berbagai sifat yang menurut mereka itu layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata para ulama, seandainya mereka menyebutkan sifat-sifat yang mereka tetapkan bagi Allah dengan ketika mereka menyebutkan tentang sesuatu yang tidak ada, maka tidak ada bedanya. Ya, maka tidak ada bedanya. Dengan demikian, berarti hakikatnya tujuan mereka dengan sifat yang mereka tetapkan menurut mereka itu adalah ingin mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada. Saya tidak dengarkan azan. Selanjutnya, Asy'ari menyatakan setelah beliau menegaskan bahwa siapa saja yang mendustakan Al-Quran, maka dia kufur keluar dari millah, dari agama ini. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala qal, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. ya, puncak dari kebaikan nama. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik tersebut. Dan ini termasuk di antara tawassul yang syar'i. Seseorang di dalam berdoa kepada Allah menyebut namanya yang sesuai dengan permintaannya. Radia mohon rahmatnya. Maka panggillah nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman, ya Rahim. Kalau dia mohon ampunan kepada Allah, maka panggillah Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Ya. Dan hal-hal yang lain yang munasib dengan, sesuai dengan permintaannya. Dan tawassul ini ada perkara di antara sekian sebab ya dikabulkannya doa. Ya, jadi asbab ya kabul doa di antaranya adalah at-tawassul. Dan di antara tawassul yang syar'i adalah bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Jadi ini ya di antara faedah penggunaan nama-nama Allah Al-Husna. Mungkin di antara antum ada yang pernah mendapati buku Mujarrabat. Ya. Tidak pernah lihat ya. Itu termasuk buku-buku sesat ya. Yang perlu diingatkan umat. Ya, di dalamnya bagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala dijadikan permainan. Ya. Nama ini digunakan untuk memukul, nanti sekali pukul orang jatuh misalnya. Ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya ya, adalah untuk kita bertawassul di dalam berdoa. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkan oleh kalian orang-orang yang mereka menyimpangkan nama-namanya. Di antara bentuk ilhad ya, terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, adalah menamai Allah dengan ya Allah Subhanahu wa taala tidak namakan atas dirinya, seperti ya orang-orang Nasrani menamai Allah dengan Al-Ab, Tuhan Bapa ya. Termasuk di antaranya adalah menamai apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, berhala-berhala mereka dengan nama yang mustaq, yang diambil dipetik dari nama-nama Allah. Ya, seperti Latta, Uzza, ya, Manat. Ini terbentuk termasuk di antara bentuk ilhad. Maka Allah nyatakan wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzawna ma kanu ya'malun. Tinggalkan orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama-namanya, niscaya mereka akan dibalas atas apa yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala memubahamkan apa bentuk balasan kepada mereka, menunjukkan besarnya hukuman yang akan didapatkan oleh mereka. Ini di antara faedah ketika sebuah hukuman dimubahamkan, menunjukkan besarnya hukuman tersebut. Fadzakara Allah tabaraka wa taala bi anna lahu al-asma'ul husna. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala menyebutkan bahwa dia memiliki nama-nama yang terbaik. Faman nafa asma'ahu wa sifatihi faqad kadzdzaba al-Qur'an. Barang siapa meniadakan nama-namanya dan sifat-sifatnya, berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an. Allah menegaskan dalam kitabnya ini bahwa Allah memiliki nama-nama ya, yang terbaik. Sehingga mereka orang-orang Jahmiyah, ketika mereka menolak nama-nama Allah ya, mereka tidak mengimani bahwa Allah memiliki nama di antara namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, karena menurut mereka kalau sesuatu itu namanya banyak, menunjukkan zatnya juga banyak, katanya seperti ini. Sehingga dengan demikian mereka berarti menolak apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, mendustakan Al-Quran. وَمَنْ كَذَّبَ الْقُرْآنَ فَقَدْ كَفَرْ. Barang siapa mendustakan Al-Quran, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Jadi antara kebid'ahan, ada yang sampai pada tingkatan mengeluarkan dari Islam, yang disebutkan dengan bid'ah mukaffirah. Di antara bid'ah mukaffirah, yakni bid'ah Jahmiyah. termasuk di antara bid'ah mukaffirah adalah bid'ah rafidah syiah, ya, yang sekarang memiliki negara-negara Iran. Itu bid'ah mukaffirah. Dimana kalau ya antum baca tentang bagaimana hakikat akidah mereka, kesatuan mereka itu bukan semata dalam masalah penghalalan nikah mut'ah. Itu masih kecil. Ya, mereka ya, menyatakan bahwa ucapan imam-imam mereka yang 12, ya, mulai dari pertamanya Imam Ali, kemudian setelah itu Al-Hasan ibn Ali, kemudian setelahnya Al-Husain ibn Ali, ya, kemudian setelahnya Ali ibn Al-Husain ibn Ali, dan selanjutnya, itu setara dengan Al-Quran. Ya. Sementara kita mengetahui tidak ada ucapan yang lebih mulia daripada ya, kalamullah. Ya. Sementara mereka menyatakan bahwa statement dari imam-imam mereka setara dengan Al-Quran. Demikian kesesatan-kesesatan yang lainnya, termasuk ya, bahwa diterangkan oleh para ulama, awal kali kelompok yang memasukkan berhalais, ya, yakni wataniyah, ya, penyembahan terhadap berhala di dalam Islam ini adalah orang-orang Rafidah. Bagaimana mereka mengklaim ya, bahwa Ali memiliki sifat ketuhanan. Sampai kemudian ketika Ali keluar untuk menuju salat subuh, kata mereka, hadza huwa. Ya. Ketika ditanya oleh Ali, apa maksudnya? Ya. Kata mereka, anta ilahuna. Ya. Sampai kemudian akhirnya mereka dihukum, hukum bunuh dengan dibakar oleh Ali ibn Abi Thalib. Salah seorang guru, Al-Imam Al-Bukhari, ya, Al-Imam Al-Bukhari memiliki guru yang sangat banyak, jumlahnya hampir seribuan, ya, yang bernama Nu'aim ibn Hammad Al-Misri. Beliau rahimahullah ya, menyatakan, man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafar, wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar. Barang siapa menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan salah satu di antara makhluknya, maka dia telah kafir. Barang siapa mengingkari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan kepada dirinya, maka dia pun kafir. Walaysa ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihan. Dan tidak ada pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan atas dirinya, demikian juga yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan kepada Allah, tidak ada padanya tasybihan, keserupaan dengan sifat yang ada pada makhluk. Ya. Oleh karena itu, senantiasa diingat kaidah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dalam kitabnya terkait dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik, ini yang mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.